Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali mengawali kajian kita setelah beberapa waktu terhenti. Dan kita insya Allah akan mengawali dari awal kajian kita mengambil faedah dari kitab Se-Fawzan, yaitu Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan untuk meluruskan akidah Islam kita. Tentu pembahasan yang berkaitan dengan akidah tauhid atau akidah secara umum adalah kebutuhan mendasar bagi setiap muslim yang ingin benar-benar mempersiapkan bangunan keislamannya dengan baik. Karena membangun segala sesuatu ada urut-urutannya. Dan membangun agama kita mesti kita awali dari hal yang paling penting, yaitu perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, yang kedudukannya dalam agama ini adalah bagaikan fondasi bagi sebuah bangunan atau akar bagi sebuah pohon. Dan pelajaran akidah berkaitan dengan pelajaran hati, amaliyah hati. Dan hati akan menjadi penentu seluruh perjalanan kehidupan kita. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, ala wa inna fil jasati mubghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa dalam sekerat dalam jasad manusia ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, sehat, maka jasad itu akan sehat. Kalau sekerat daging ini rusak, maka jasad itu akan rusak. Dan sekerat daging yang dimaksudkan adalah al-qalbu, yaitu jantung. Sehingga Nabi menggambarkan pentingnya hati kita seperti pentingnya jantung bagi jasad. Dan tentu hati lebih mutlak dibandingkan dengan jantung bagi jasad. Hati kita bagi amal itu lebih mutlak dibandingkan dengan jantung kita dengan jasad kita, di mana jantung itu fungsinya adalah untuk memompa darah. Darah kalau lancar akan mengalir ke seluruh sel-sel tubuh, Dan kalau sel-sel itu mendapatkan supply makanan, sel itu akan sehat, sehingga jasad akan sehat. Tapi kalau jantung itu bermasalah, darah terhambat, sehingga juga zat makanan terhambat sampai ke sel-sel tubuh, lambat atau cepat, tubuh itu akan mengalami kerusakan. Dan isi dari hati itu adalah i'tiqad, ini keyakinan-keyakinan. Sehingga pelajaran akidah, pelajaran saat kita butuhkan dalam rangka untuk taksis pendasaran dalam kita membangun agama atau penghambaan kepada Allah secara umum. Kita langsung masuk mukadimah yang beliau bawakan, dan antum bisa download PDF-nya kalau mau nyimak. Ini kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad Syekh Fauzan, sehingga bisa mengikuti dari awal yang beliau sampaikan dan kalimat per kalimat yang beliau bawakan yang kita anggap penting untuk kita ini sampaikan. Kita awali dari mukadimah yang beliau bawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan membawakan asma Allah, menyebut asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kebiasaan para salaf. Mengawali risalah-risalah mereka diantaranya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan mengawali dengan bismillah ini satu, dalam rangka untuk lil isti'anah, dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah, sehingga dengan itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menolong dia dalam setiap ketaatan kepada Allah taala. Karena kita ini tanpa pertolongan Allah tidak bisa melakukan apapun. Termasuk kemudahan kita hadir ke masjid, kemudahan kita duduk di majelis-majelis ilmu, dan kemudahan dalam seluruh ketaatan-ketaatan baik yang kita anggap kecil apalagi besar. Semua ini hanya akan bisa terwujud semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ujub yang kagum dengan dirinya seakan-akan dia itulah dengan kekuatannya hebat bisa melakukan apa yang dia canangkan, yang dia niatkan, ini mengalami kerusakan dalam iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu itu adalah penegasan tentang memurnikan, mengikhlaskan ubudiyahnya hanya kepada Allah taala. Orang yang riya, dia beramal pengin pamer dan pengin pujian manusia, itu rusak iyyaka na'budnya. Kalau orang itu ujub dengan kebaikannya, dia rusak iyyaka nasta'innya. Dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, satu di antaranya adalah untuk litab'ah, ini lil isti'anah, dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah senantiasa menolong dalam setiap ketaatan yang kita niatkan. Yang kedua, mengawali dengan bismillah itu diantara faedahnya lit tabarruk, dalam rangka untuk talabul barakah. Tabarruk itu adalah talabul barakah. Dan barakah itu artinya kasratul khair wa sukutu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Sehingga orang yang hidupnya diberkahi itu kebaikannya sangat banyak. Orang yang umurnya diberkahi, detik-detik waktunya itu ibaratnya enggak ada yang sia-sia. Dia pindah dari kegiatan ke kegiatan, dari amaliah ke amaliah itu, dari taat ke taat, dari kebaikan ke kebaikan. Sehingga waktunya itu ibaratnya semuanya Masya Allah produktif menghasilkan ini pahala kebaikan-kebaikan. Orang yang hartanya berkah, ibaratnya tidak ada serupiah pun uang yang dia miliki kecuali produktif, menghasilkan pahala. Sehingga betul-betul hartanya itu memberikan manfaat bagi pemiliknya. Ada orang hartanya triliunan, tumpuk-tumpuk di mana-mana buahnya. Tapi yang satu melangkrak di bank, hanya numpuk di bank. Bahkan menghasilkan bunga-bunga terus. Yang satu itu hanya mandek di tumpukan aset. Ada yang tanah, ada yang gedung, ada yang macam-macam. Dan mobil-mobil, semua yang dia ingin. Nanti artinya lagi, yaitu full untuk maksiat, untuk foya-foya, untuk kelalaian. Akhirnya sama sekali harta yang sangat banyak enggak ada berkahnya sama sekali. Ada orang yang mereka tanya sedikit, tapi Masya Allah produktif. Menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Ini berkah. Orang yang ilmunya berkah, ilmunya betul-betul mendorong amalan. Sehingga ilmunya terkadang hanya sedikit, tetapi menghasilkan pahala yang sangat banyak. Ini ilmunya berkah. Ada orang ilmunya enggak berkah, ilmunya banyak. Kumpulan ilmunya banyak. Tetapi yang diamalkan sedikit. Ini menunjukkan ilmunya enggak berkah. Kurang berkah. Karena berkahnya ilmu itu ketika ilmu itu diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim itu tujuannya dan tanya untuk litabaruk agar berkah. Maka hampir semua pekerjaan yang kita lakukan itu Nabi mengajarkan untuk menyebut asma Allah dengan zikir atau dengan doa-doa khusus. Seandainya kita tidak hafal, paling minimal kita bismillah, mengawali dengan bismillah. Itu adalah dalam rangka untuk tabaruk. Selain juga mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu dalam rangka iqtidaan bi kitabillah, waqtidaan bi rasulillah, dalam rangka untuk mencontoh Al-Quran yang setiap suratnya itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian juga dalam rangka untuk meniru, mencontoh Rasulullah SAW yang beliau dalam mengirim surat-surat dakwah, itu senantiasa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini mengawali dengan bismillah. Selanjutnya beliau mengatakan dalam mukadimahnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, khulikna li ibadati, wa umirna bi tauhidih wa ta'ati. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Selayaknya setiap kita senantiasa memuji Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Yang zahir maupun yang batin. Yang semua kenikmatan yang kita rasakan itu dalam bentuk apapun, semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu mewajibkan kita untuk mensyukuri nikmat. Dan rukunnya syukur itu ada tiga. Yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati itu bentuknya apa? Bentuknya satu. mengenal bahwa itu nikmat. Orang kalau nggak tahu itu nikmat, dia nggak akan bisa bersyukur. Harus mengenal itu nikmat. Adanya masjid di kampung itu nikmat. Adanya teman-teman soleh di sekitarnya itu nikmat. Adanya yaitu pengajian di kampungnya itu nikmat. Adanya guru yang mengajar ngaji di kampungnya itu nikmat. Itu harus kenal dulu bahwa itu nikmat. Kemudian dia harus tahu bahwa nikmat-nikmat ini sumbernya yang mengirim, yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus mengenal bahwa nikmat ini adalah nikmat dan nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan itu dengan wasilah seseorang, beliau sebagai wasilah, dan kita punya kewajiban adabnya adalah mengucapkan terima kasih. Jazakallah, jazakumullah khairan. Tetapi kita harus yakin dan harus langsung berkeyakinan bahwa nikmat ini yang mengirim, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan-ucapan laula fulan, seandainya bukan karena fulan saya sudah mati dulu itu. Ini ucapan lafaz syirik. Tidak disadari itu lafaz syirik yang diingatkan Nabi, enggak boleh. Laula fulan. Yang pertama laulallah. Kalau menyebut si fulan, summa fulan, kemudian fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan. Lah urutannya begitu. Ini termasuk adab yang mesti harus diwani seorang muslim. Yang pertama syukur itu dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Dengan lisan itu bagaimana? Dengan lisan itu, lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menisbatkan nikmat itu dengan lisannya kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada seseorang. Nah, kamu kok sugih mlebet dua gitu? Ya, ini warisan wong tuaku. Melupakan Allah Ta'ala. Ini adalah tidak beradab. Ya, alhamdulillah. Dapat warisan dari orang tua. Itu pertama yang diingat adalah Allah Ta'ala. Sehingga menisbatkan nikmat itu dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan pula adalah tahadduts. Suka membicarakan nikmat itu kepada orang lain. Tahadduts bi nikmatillah, fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terkait dengan nikmat yang dapat Allah, maka bicarakan. Tapi membicarakan nikmat Allah itu mesti lihat orang-orangnya, lihat orangnya yang kita ajak bicara. Enggak setiap orang kita ajak bicara, kita sampaikan nikmat Allah kepada kita itu senang. Antum bicara sama orang yang benci, alhamdulillah saya sembuh. Kau mati ini. Malah urip, malah mari. Enggak setiap orang senang dengan nikmat yang kita ceritakan. Ada orang yang diceritain nikmat yang kita dapatkan semakin sakit hati, semakin sesek dodonya itu. Semakin dia, ya ini enggak bisa merasakan kebahagiaan. Ini karena ada kedengkian di antaranya. Maka enggak setiap orang itu kita ceritakan nikmat. Lihat-lihat. Orang yang kira-kira kalau kita ceritakan nikmat itu, dia akan mendoakan, dia senang, ikut senang dengan apa yang kita rasakan. Dan itu sedikit. Kemudian yang ketiga, yaitu rukun syukur itu dengan anggota badan kita. Bagaimana bentuknya? Menjadikan nikmat yang kita dapatkan itu untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk maksiat. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan itu menampakkan athar atau dampak dari nikmat Allah tersebut. Ya kalau dikasih duit banyak, rezekinya mudah, kelambine yo sing patut. Jangan kelambine bolong-bolong, klusuh, kayak kiri, enggak dikasih apa-apa, kayak enggak punya apa-apa, ya yang pantas. Dalam rangka untuk yaitu termasuk menampakkan athar daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabbnya seluruh alam dan kita ini juga bagian daripada alam. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita dengan semua nikmat-nikmat-Nya. Khuliqna li ibadati. Kita ini diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk nguber-uber bondo, bukan untuk nguber-uber pangkat, jabatan, kedudukan, bukan untuk mengumbar syahwat, bukan untuk sekedar dulan sakar pediwi, tapi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa enggak boleh kita cari bondo? Cari, wong itu kebutuhan. Kalau enggak cari bondo gimana? Kita mau makan, kita mau menghidupi keluarga, kita mau melakukan kebaikan yang kita ingin dengan harta, cari. Tapi cara mencarinya itu harus dalam bingkai ibadah yang benar dan yang benar. Jangan sampai hanya asal ngerayu dan hanya jangan sampai asal dapat. Allah, Nabi katakan, nafatha ruhul kudus fi na'im. Jibril membisikkan dalam hatiku. Annal insana lan yamut hatta istakmila rizku. Manusia itu enggak akan mati kecuali sudah tuntas rezekinya. Sehingga sudah diplot, sudah ditakdir-takdirkan oleh Allah Ta'ala rezeki setiap orang. Lalu nasihat Nabi bagaimana? Fattaqullaha, satu. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu urusan pertama bagaimana mewujudkan ketakwaan. Mau jadi presiden, mau jadi ketua MPR, mau jadi ketua DPR, mau jadi konglomerat, mau jadi menteri, mau jadi bos BUMN, mau jadi apapun tukang sapu atau apa, itu urusannya adalah takwa. Takwa dia sebagai apa? Kemudian apa kata Nabi? Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah cara mencari rezeki yang sudah ditakdirkan Allah itu. Jangan belingsatan, jangan pecicilan, jangan yak-yakan, jangan ini asal gasruk. Tapi perbaguslah. Artinya perbaguslah itu, yaitu penerkanlah cara Anda mencari, menyambut datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah diplotot oleh Allah Ta'ala. Karena manusia itu mau blingsatannya kayak apa, mau pecicilannya kayak apa, mau torak-taruknya kayak apa, itu jatahnya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Dan harta itu, yang halalnya akan dihisab, yang haramnya itu pasti akan diazab. Sudah itu rumusnya. Antum mau memperbanyak bondo ya silakan, tapi siap-siap hisabnya lebih detail, lebih jelimet, sehingga sama-sama ahlul jannah. Nabi katakan, fuqara. Orang-orang fakir di kalangan ahli, dari kalangan orang mukmin ada yang masuk surga duluan. 500 tahun mendahului orang kaya. Yang kaya sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini Nabi nasihatkan perbaguslah cara mencarinya. Kemudian diingatkan lagi. Dan jangan sampai keterlambatan datangnya rezeki kepada Anda membuat Anda melakukan yang haram. Ini udah cuklak yang diajarkan Nabi kepada kita dalam masalah yaitu mencari rezeki. Kita ini diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, yaitu umirna bitauhidih wa ta'ati. Maksudnya ibadah itu kita diperintahkan mentauhidkan Allah dan mentaati Allah Ta'ala. Tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah itu bertauhid. Orang musyrik itu dikatakan musyrik itu karena memang justru beribadah kepada Allah, tapi menyekutukan Allah. Jadi jangan disangka orang musyrik itu enggak beribadah kepada Allah. Lah itu Pak Haji, maksudnya dimusyrik-musyrikan. Ya justru karena Pak Haji, sholat, waktunya puasa-puasa, itu bisa musyrik. Artinya dia beribadah kepada Allah, tapi juga dia beribadah kepada selain Allah SWT. Bukan memusyrik-musyrikan, tapi ya harus tahu kalau amalan begini itu syirik. Sehingga jangan sampai dilakukan, ya kalau walaupun dia sholat 5 waktu, dia haji berkali-kali, tapi kalau melakukan amalan yang syirik, ini tetap musyrik namanya itu. Dan syiriknya itu akan berbahaya bagi amal yang dia bangun. Syirik terus, ya ini diingatkan Allah pertama kali gimana? Antum apa pengen kelihatan lancar-lancar, ndrujur gitu, tahu-tahu nyemplung jurang? Enggak mau. Mesti di rambu-rambunya itu dari awal diingatkan. Kalau ada jurang di depan itu, penyelenggara jalan yang baik itu ngasih rambu-rambu jauh-jauh. Awas di depan sana sekian kilometer lagi ada jurang. Jalannya leku-leku, kelok-kelok. Ini diingatkan supaya orang tidak nyemplung jurang merasa aman. Hanya ngeber gitu aja, ngegaspol, tahu-tahu nyemplung jurang. Sehingga mesti diingatkan terus. Dan dalam rangka untuk mentaati Allah Ta'ala. Wa waghaniyun anna wa nahnul muhtajuna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika Allah menugaskan kita hidup untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mentaati Allah, itu bukan berarti Allah butuh kepada kita belas. Sama sekali Allah tidak membutuhkan kita. Wa nahnul muhtajun, bahkan kita yang membutuhkan Allah secara mutlak. Ini Allah terangkan sendiri. Dalam ayatnya diantaranya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah. Ini maklumat pertama. Jadi Allah ciptakan manusia dan jin itu supaya mereka kegiatan hari-hariannya sampai matinya itu dan mewujudkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tugasnya ibadah. Ya ini mentauhidkan Allah Ta'ala. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pedagang. Pokoknya semuanya wajib. Mereka kewajibannya mentauhidkan Allah Ta'ala. Ketika Allah tegaskan bahwa kewajiban manusia beribadah kepada Allah, mungkin terbersit. Allah boleh gaya apa ya? Dadak kita ini disuruh beribadah kepada Allah, butuh kita apa gimana? Allah terangkan. Enggak. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut imun. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh apapun dari kalian rezeki maupun makanan. Enggak butuh. Bahkan innallaha wa rasaqutul quwatil matin, Allah itu yang bagi-bagi rezeki. Allah itu yang bagi-bagi rezeki. Dan Allah itu punya kekuatan sangat dahsyat. Orang mau kafir monggo kata Allah. Mau mukmin monggo. Faman syaa falyakfur wa man syaa falyu'min. Yang pengin kafir ya silakan kafir, yang pengin mukmin silakan mukmin, tapi dua-duanya sudah Allah jelaskan dengan gamblang. Kalau mau jadi kafir, konsekuensinya kayak apa? Mau jadi mukmin, bagaimana keterangannya? Semuanya ada. Jelas. Pilihan, hidup itu milih. Antum mau jadi kafir ya monggo, mau jadi mukmin ya monggo, mau jadi pemalas ya monggo, rajin ya monggo, mau perhatian agama monggo, enggak perhatian ya monggo, tapi sudah dijelaskan semuanya oleh Allah dan Rasulnya tentang perihal masing-masingnya. Dalam hadis Qudsi, Allah lebih menjelaskan lagi, lebih jelas lagi. Apa kata Allah, ya ibadi? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir itu semuanya itu di puncak-puncak ketakwaan, semua menungso kayak Jibril atau imannya kayak Jibril atau kayak Rasulullah SAW. Di top-topnya tingkat ketakwaan. Itu tidak menambah kekuasaan Allah. Tidak menambah kekuasaan Allah. Tapi kalau pemimpin dunia tambah banyak pendukungnya, itu tambah kuat, tambah bisa berkuasa lama. Maka cari dukungan terus. Cari dukungan terus. Biar dia bisa langgeng berkuasanya. Sebaliknya kata Allah. Seandainya manusia dan jin dari pertama sampai terakhir. Dari pertama terciptanya jin dan manusia. Manusia sejak Adam, jin sejak ya pertama kali diciptakan. Sampai nanti kiamat. Gak tahu jumlahnya berapa juta triliun atau berapa triliun-triliun. Kalau seandainya semuanya mereka ini kafir, kayak iblis semuanya, kayak Fir'aun semuanya, mana kosobida lika mulki syai'an, tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau manusia pendukungnya narik dukungan, ya jungkel langsung. Jungkel langsung. Langsung ambruk. Pak Harto kuat di demo ya ambruk. Pokoknya pendukungnya udah narik dukungan ambruk. Apalagi kalau pendukungnya kutu loncat semuanya, bunglon semuanya, kira-kira mau ambruk, meloncat kemana itu. Ambruk manusia karena memang lemah. Sehingga butuh dukungan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak. Kemudian, arsala rusulahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya itu. Untuk apa? Du'atan ila tauhid. Dalam rangka untuk menjadi da'i-da'i yang mengajak kepada tauhid. Diutusnya para rasul, diutusnya para utusan. Dan para utusan ini ketika mereka datang ke tengah-tengah manusia itu penuh dengan resiko. Penuh dengan resiko. Dan itu semata-mata dalam rangka untuk sampainya dakwah tauhid kepada mereka agar mereka kembali mentauhidkan Allah wa ikhlasuddin, yakni ila tauhid wa ikhlasuddin, dan dalam rangka mentauhidkan Allah dan dalam rangka untuk memurnikan agama. Ini semua nabi dan rasul yang Allah utus itu mereka penuh dengan risiko dalam mengajak manusia kepada ajakan bertauhid. Dan pendukungnya rata-rata dikit. Karena ajakan mentauhidkan Allah itu artinya ajakan memurnikan hak-haknya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita membuat partai, ngajak manusia bergabung ke partai untuk menjungkelkan penguasa, pendukungnya banyak. Karena punya harapan duniawi. Kalau nanti menang, bisa dapat celepretan paling enggak. Apa mau dapat modal, atau dapat celepretan apa, atau dapat kursi, atau dapat kekuasaan, atau dapat akses-akses apa, itu ada harapan. Ada harapan. Tapi kalau ajakan mentauhidkan Allah itu ajakan yang ibaratnya itu kering dari harapan dunia. Ingin memurnikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini adalah pangkal pokok kebaikan secara totalitas dunia dan akhirat. Maka dakwah tauhid itu pengikutnya dikit. Tapi kalau dakwah hantu mau menggulingkan penguasa buat partai, banyak yang mau bergabung. Iblis pun bisa bergabung ke situ. Karena urusannya adalah urusan untuk mendapatkan jatah. jatah duniawi yang bisa dia langsung rasakan instan. Beda dengan ini urusan mentauhidkan Allah SWT. Tapi tauhid ini adalah akar kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiknya dunia dan akhirat itu hanya dengan mentauhidkan Allah SWT. Namanya barang berat ya hasilnya ini berat. Hasilnya bagus, hasilnya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sebagaimana di dalam ayat yang Allah sebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Rasulullah SAW, seorang Rasul pun. Jadi Rasul sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad SAW, semua Rasul itu diwahyukan Allah dengan wahyu yang sama. Apa wahyu yang sama itu? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Itu semua Nabi dan Rasul mendapatkan wahyu inti yang ini. Syariatnya bisa beda-beda. Tetapi syariat inti tauhidnya sama. Maka dikatakan al-anbiya utinuhum wahidun. Para nabi itu agamanya satu. Apa itu dinu tauhid, agama tauhid? Maka tidak ada seorang nabi pun kecuali mendakwahkan tauhid. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW juga, ajakan kepada kaum-kaum sebelumnya untuk menuju pada ila kalimatin sawa, menuju pada kalimat yang sama. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, bainana wa bainakum, wa ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang sama. Oleh orang liberal, namanya aja liberal. Liberal itu artinya liar. Sehingga orang-orang liberal itu beragama dengan liar. Maunya itu nurut karepe dhewe. Apa yang mereka jadikan apa ayat ini? Jadikan dalil untuk mengatakan semua agama sama. Ayatnya ini, kita itu, Nabi itu mengajak pada kalimat sawa, kalimat yang sama antara kita dengan mereka ahlul kitab. Sehingga kita dengan Yahudi, Nasrani ya sama. Ini podo ya kono, gonta gantio, agomo, bentino, ini podo, ini yakin podo, plek. Ini sebenarnya hanya penipuan dan sebenarnya tahu hakikatnya. Sehingga sekali lagi, orang yang mengatakan semua agama sama, ini kata orang raiso beda nih antara telek lincung sama coklat. Dan kepodo, ilmunya ilmu bebek, ngambang kabeh. Neng laut karo neng kalen ya dianggap podo. Ini orang yang mereka tidak memperhatikan hakikat perkara. Nabi itu no, siji sembahyangnya seminggu pisan, siji sedina ping limo, ngono tok beda. Pikiran udah beda. Sembarang kalinya berbeda. Kok podo? Delenge dari sisi mana? Kalau hanya ada siang sama, mungkin antum dengan ketek ya sama, disamakan ya enggak mau. Oh, no sing podo kok. Ya no sing podo. Tapi tidak sekedar kemudian ada yang sama itu membuat dikatakan sama. Ini dua ikhwan yang kita sampaikan, mukadimah kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Kalau bisa antum nyimak ya, nyimak downloadannya, bisa download. Kalau enggak bisa download ya tak kasih sebaran, share-sharean PDF-nya, biar tinggal langsung antum ngeklik buka kitabnya. Sehingga ngajinya bisa antum simak. Yang pengen terjemahan juga ada diterjemahkan insyaallah, ada terjemahnya itu Syekh Fauzan. apa itu pelajaran akidah atau apa, dilihat nanti. Demikian ikhwan, kita cukupkan dulu. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.